Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-ma'na al-ijmali, maknanya secara ringkas, katab Muawiyah ibn Abi Sufyan ila al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhuma wa kana amiruhu ala al-Kufah. Muawiyah ibn Abi Sufyan sebagai khalifah memerintahkan, mengutus seseorang kepada Mughirah bin Syu'bah untuk menuliskan sebuah hadis. Uktub li bihadithin sami'tahu min Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Tuliskanlah untukku hadis yang kau dengar dari Rasulullah sallam. Fakataba ilaihi al-Mughirah. Maka ditulislah untuk beliau oleh Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu dengan hadis ini, dengan mengimlakkan kepada maula beliau. Maka ditulislah hadis ini yang bersama kita, alladhi jama'a anwa' at-tauhid, yang terkandung di dalamnya sekian macam bagian-bagian tauhid, wa tsana 'ala Allah, pujian kepada Allah, wa itsbatut tasarruf wal qahr biyadillah, dan menetapkan at-tasarruf bagi Allah, ini Allah maha mengatur segala sesuatu, wal qahr menetapkan sifat al qahr bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang menguasai dan memiliki seluruh alam semesta, kama syamala ala hukmin nabawiyatin jalilah, atau kama syamala ala hikamin nabawiyatin jalilah, sebagaimana terkandung pula di dalamnya hikmah-hikmah nabawiyah. Fadzakara al-Mughirah, maka Mughirah menyebutkan radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'dal faragh, setelah selesai dari salat yang wajib, yuwahhidullah, mengesakan Allah subhanahu wa taala, wa yanfi aw binafi kulli ma'budin siwa, dengan menafikan segala sesembahan selainnya. Wa yuthbitul ibadah lillahi wahdah, dan menetapkan peribadatan hanya kepada Allah satu-satunya. Li'annahu al-wahid alladhi laysa lahu syarikun fi mulkihi wa ibadatihi, karena dialah Allah yang satu-satunya yang tiada sekutu baginya dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya, dan dalam peribadatannya, dalam asma'ihi wa sifatih, dalam nama-namanya dan juga dalam sifat-sifatnya, tidak disertai oleh siapapun. Wa anna at-tadbir kulluhu biyadihi, dan bahwasanya pengaturan seluruhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kalimat na'am, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Fala mani'a lima a'ta wa la mu'tiya lima mana'a, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi apa yang Allah beri, dan tidak akan ada yang bisa memberi kalau Allah menghalangi. Wa la yughni sahibul hadd wal ghina hadduhu wa ghinahu minha syai'a, dan tidak akan bermanfaat pemilik harta, pemilik kekayaan, tidak bermanfaat kekayaannya sedikit pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Thumma akhbara, kemudian mengkhabarkan Mughirah kepada Muawiyah radhiyallahu taala anhu bi annahu yanha an hadhihi al-khisal ad-damimah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sifat-sifat yang jelek, damim yang jelek. Fayanha an lagwil hadis, pertama melarang lagwil hadis dengan kalimat qil wal qal, lahul hadis, kalimat kosong, ucapan yang tidak jelas, tidak pasti, katanya, dengar-dengar, sepertinya ada berita burung, segala macam. Fahadha lagwul hadis, barakallahu fikum, wa kafa bil mar'i kadiban an yuhaditha bikulli ma sami', cukup seorang dikatakan pendusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Mengapa? Karena tidak semua yang kita dengar perlu disampaikan. Tidak semua yang kita dengar benar dan jujur. Tidak semua yang kita dengar berarti itu hak. Maka kalau semua yang didengar disampaikan, maka orang ini berarti orang yang gampang berdusta. Dia tidak khawatir kalau berita yang sampai padanya ternyata dusta. Baik. Wal kalam fi ma la yanfa', dan juga terkandung dalamnya larangan untuk berbicara dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Qil wal qal, di samping tidak pasti juga tidak bermanfaat. Mengapa? Akan dibangun di atasnya sesuatu tidak kokoh sebagai pondasi. Kalau begitu saya akan begini. Dibangun di atas berita tadi. Sebentar, beritanya belum tentu. Terus apa faedahnya? Kalau beritanya hak, bisa dibangun di atasnya sekian kesimpulan. Berarti. Maka termasuk kaedah para ulama, uthbutul arsh wanqush. Kata Syekh Al-Albani, kokohkan kursinya, singgasananya, baru kau ukir. Kalau kau ingin mengukir kursi, dalam kan kursinya bergerak-gerak itu enggak bisa. Uthbutul arsh, kokohkan dulu arsnya. Pegang kencang kalau perlu di apa itu? Press ya, dengan besi, kokoh baru kamu ukir. Kalau tidak kokoh enggak bisa kamu ukir di atasnya. Wa fi min hadhihi al-khabar wa min hadha al-hadis fawaid awalan, thaniyan, thalithan, rabi'an, khamisan, asyiran, 20, 100. Setelah itu wal hadis dhaif. Asal faedah runtuh semua tadi bangunan. Kamu sudah simpulkan dengan qawaid fiqhiyah, secara kaidah fiqhi, selalu usul fiqhi, secara istinbat hukum, secara sampai rinci masya Allah. Tiba-tiba runtuh semua. Mengapa? Karena tidak kokoh pondasinya. Riwayatnya dhaif. Sehingga usbutha, usbutul arsh, thumman kush. Kokohkan dulu. Setelah kokoh, baru diukir. Nah inilah ungkapan tidak kokoh ini diungkapkan dengan kalimat qil wal qal, katanya dan katanya. Tidak pasti. Wa an idha'atil mal, dan juga melarang untuk menyia-nyiakan harta. Alladzi ja'alahu Allahu qiyaman linnas, jangan menyia-nyiakan harta yang Allah jadikan untuk keperluan manusia. Qiyaman, untuk menegakkan urusan kehidupan manusia. Fituruqil lati la ta'udu bi fa'idatin diniyatin aw dunyawiyah. Apa itu makna menyia-nyiakan? Maknanya memakai untuk sesuatu yang la ta'udu, yang tidak kembali membawa faedah. Diniyah atau dunyawiyah. Tidak untuk dunianya, tidak pula untuk akhiratnya. Untuk apa? Untuk dunianya apa untungnya? Hah? Akhwat gak lihat ini tangan saya. Ya. Ini merokok. Nyedot asap, buang asap. Asal faedah. La diniyah, wala dunyawiyah. Dunianya merusak. Muttafaqun alaih. Ya kan muttafaqun alaih? Muttafaqun alaihi bukan Bukhari wa Muslim. Muttafaqun alaihi kafirun wa Muslim. Bukan Bukhari Muslim, tapi kafirun wa Muslim. Semua orang kafir maupun Muslim sepakat bahwa yang namanya rokok merusak kesehatan. Di kotak rokoknya itu bukan hanya di Indonesia ditulis berbahaya bagi jantung, kesehatan, bagi ini. Itu bukan hanya di sini. Di Eropa juga demikian, di Arab juga demikian. Di semua negara menuliskan peringatan bahwa rokok merusak. Nah terus ngapain kamu isap? Fahadha barakallahu fikum, yang dikatakan idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. La ya'udu ilaihi fa'idah diniyah wala dunyawiyah, tidak kembali padanya satu fa'idah pun, tidak fa'idah dunianya, tidak fa'idah akhiratnya. Kalau kamu beli roti masih ada fa'idah buat duniamu, kenyang walhamdulillah. Kamu beli minum, hilang hausmu walhamdulillah. Tapi menghisap rokok apa untungnya? La dunia, apalagi akhirat. Dan itu satu contoh saja, masih banyak lagi penyia-nyiakan harta. Qala wa an kasratis su'al, dan juga larangan untuk banyak bertanya. Liman indahu minal mali ma yakfihi. Soal ini ada dua macam, bisa bertanya, bisa meminta. Kenapa kok bertanya dengan meminta bahasa Arabnya sama? Soal. Karena orang yang bertanya pun meminta jawaban. Dan bukan berarti salah tafsirnya kalau menerjemahkan bahwa soal itu berarti bertanya, itu pun meminta, meminta jawaban. Maka jangan meminta apa yang kamu sudah cukup. Liman indahu minal mali ma yakfihi. Siapa yang punya harta cukup, jangan minta-minta. Dan seorang yang merasa kurang tapi dia sabar tidak meminta-minta, fihi khair. Fihi khair. Enggak usah meminta. Walaupun kamu kekurangan, berupaya sendiri, berusaha sendiri. Khairul kasb madha min kasbi yadihi. Sebaik-baik penghasilan adalah dari jerih payah tangannya sendiri. Min kasbi yadihi. Demikian pula bertanya, itu juga meminta, meminta jawaban. Kalau gini Ustaz, kalau gitu Ustaz, kalau gini Ustaz, kalau gitu Ustaz. Kebanyakan. Ini juga yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis lain, innama ahlakal ladina min qablihim kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim. Termasuk bentuk pertanyaan yang tidak perlu. Di antaranya bertanya apa yang belum terjadi. Bagaimana kalau di bulan sholatnya ngadep kemana Ustaz? Nanti, kalau kamu mau ke bulan saya jawab. Kapan berangkatnya? Oh enggak, saya enggak mau ke bulan. Ya sudah, enggak usah ditanya. Imam Ahmad ketika ditanya, kalau begini bagaimana? Beliau jawab, awaka. Apakah terjadi? Belum, hatta waka. Nanti, kalau terjadi saya jawab. Artinya barakallahu fikum, bertanya dengan kalimat kalau begini, kalau begitu pada perkara yang belum terjadi. Dulu mereka tidak menjawab pertanyaan bagaimana kalau kita ada di atas Ka'bah, bagaimana arah kiblatnya. Tapi ketika terjadi, para ulama menjawab. Ketika kamu di atas pesawat, berada persis di atas Mekah, bagaimana kita sholatnya? Apakah tiduran di bawah? Ini para ulama menjawab. Barakallahu fikum. Dengan apa? Dengan dalil ketika Rasulullah SAW sholat di dalam Ka'bah. Masya Allah. Faqihnya para ulama. Karena di dalam Ka'bah dengan di atas Ka'bah sama. Kamu bisa menghadap ke sana, bisa menghadap ke sini, bisa menghadap ke sini. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Wa kadzalika ta'annut wal jadal. Kalau bertanya dengan sesuatu yang tidak perlu di samping perkara yang belum terjadi, atau pertanyaan dalam bentuk ta'annut, ngeyel, nah, itu kayaknya terjemahan yang pas. Ta'annut wal jadal, ngeyel dan debat. Kalau begini, kalau begitu, kalau begini, kalau begitu, ila akhirnya. Fil masailil ilmiyah, dalam pertanyaan-pertanyaan ilmiah. Berarti kasratus soal mencakup dua makna. Kasratus soal bima'nayaihi la yajuz. Kebanyakan bertanya dalam dua maknanya, dua-duanya tidak boleh. Saya ulangi. Kebanyakan meminta dengan dua maknanya, tidak boleh. Apakah meminta jawaban atau meminta-minta harta. Dua-duanya dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Meminta-minta bagi mereka yang sesungguhnya sudah cukup. Nanti yaumul qiyamah akan dibangkitkan la wajha lahu. Tidak memiliki wajah. Siapa yang meminta-minta hanya ingin memperkaya dirinya. Yang kedua, siapa yang bertanya dengan ta'annutan wal jadal, hanya karena ngeyel dan ingin debat. Terus bagaimana? Istiwanya di atas aras. Lantas bagaimana tangannya Allah? Kalau begitu bagaimana? Ditanya tentang takyif. Ini ta'annutan wajadala. Ketika disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah bahwa Allah Maha Tinggi di atas arasy-Nya, ada yang bertanya, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya? Imam Malik marah dengan pertanyaan seperti itu. Siapa yang tahu istiwanya Allah di atas arasy-Nya kayak apa? Itu soal bukan ingin ilmu. Itu pertanyaan-pertanyaan orang yang ngeyel hanya tidak mau terima kalau Allah di atas arasy-Nya. Bagaimana itu? Kayak apa itu? Al-istiwa'u ma'lum. Wal-kaifu majhul. Wal-imanu bihi wajib. Was-su'alu anhu bid'ah. Akhrij hadzal mubtadi'. Istiwa sudah dipaham dalam bahasa Arab maknanya. Di atas sesuatu. Kayak apanya tidak diketahui dan tidak diberitakan la fil Quran wala fil sunnah. Dan pertanyaannya adalah pertanyaan bid'ah. Keluarkan ahli bid'ah ini. Diusir. Mengapa? Karena itu bukan pertanyaan. Penentangan. Sebab dia tahu tidak mungkin ada yang pernah melihat Allah bagaimana di atas arasy-Nya. Seperti apa? Wallahu a'lam. Kenapa ditanyakan? Kamu tidak tahu, saya tidak tahu, mereka tidak tahu, dan seluruh manusia tidak tahu. Bagaimana mau menjawabnya? Kalau Allah khabarkan, kita akan sampaikan. Kalau Nabi mengkhabarkan, kita akan sampaikan hadisnya. Kalau tidak, saya dan kamu sama-sama tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Kama yanha an uquqil ummahat, sebagaimana dilarang pula untuk durhaka kepada para ibu. Allati yajib birruhunna wa ikramuhunna, yang wajib untuk berbakti kepada mereka dan memuliakan mereka. Lima lahunna minal fadlil kabir, karena mereka memiliki fadilah, pemberian jasa yang sangat besar kepada anak-anaknya. Dari mulai di kandungan, wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan, sampai melahirkan, betul-betul melahirkan dalam keadaan mempertaruhkan nyawanya antara hidup dan mati. Setelah melahirkan disusuinya, fi amain, anishkurli wali walidai, kata Allah. Maka kata Allah, syukurlah kepadaku dan kemudian kepada orang tuamu, berterima kasihlah. Setelah disusui masih belum selesai, 2 tahun masih ada jasa mereka memeliharanya, mendidiknya, membesarkannya, sampai kemudian menjadi seperti kalian ini, menjadi dewasa. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW menyatakan, jangan durhaka kepada kedua orang tua, khususnya ibu. وعن هذه العادة السيئة التي هي دفن البنات وهن حيات. Dan termasuk juga dilarang oleh Nabi kebiasaan jelek dari kebiasaan jahiliyah, yaitu membunuh anak-anak perempuannya dengan menguburnya hidup-hidup. Hanya karena buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa anaknya akan begini, akan begitu. Buruk sangka, dia tidak tahu. Dan buruk sangka pada Allah bahwa dia enggak akan dapat rezeki untuk bisa menghidupi anaknya, maka dia bunuh. Khasyatul faqr, takut miskin. Idza syaraknahum fi ta'amihim, kalau ikut dalam makanan mereka, mereka merasa akan kurang. Astagfirullah, betapa jahatnya mereka, betapa bakhilnya mereka. An taqtula waladaka khasyata an yata'ama ma'ak, kamu bunuh anakmu hanya karena takut anakmu ikut makan bersamamu. Astagfirullah. Na'udzubillah min hadzal bukhl asyadid. Kita berlindung pada Allah dari kebakhilan yang sangat sampai membunuh anaknya karena khawatir makan makanannya. Wa hadhihi 'adatun tadullu 'ala al-qaswah wasyuh. Berarti kebiasaan jelek jahiliyah ini adalah menunjukkan qaswah, kerasnya hati, wasyuh, kebakhilan. Wa 'adamu tsiqah billahi, dan tidak adanya kepercayaan pada Allah Subhanahu wa taala, Ar-Razzaq, yang memberikan rizki, likafatil makhluqat, yang memberikan rizki kepada seluruh makhluk-makhluknya, wa yanha 'anisyuh wal bukhl, yang melarang untuk bakhil, kedekut, bima indahu fi turuqil khair, karena Allah memiliki sekian banyak jalan-jalan kebaikan, wal hirsyasyadid 'ala jam'il mal, Jangan sampai sangat tamaknya, hirsun syadid, ambisi. Al-hirs, saya terjemahkan, mungkin yang lebih dekat adalah ambisi yang sangat untuk mendapatkan harta yang banyak. Yang mana itu? Kalimat apa? Had. Dikit-dikit had. Had, had. Berikan padaku. Berikan padaku. Minta dikit, minta dikit. Ila akhirnya. Wanaham fi tahsilihi min ayyi tariq, dan berupaya untuk mendapatkannya dari sekian banyak jalan. Ambisi untuk mendapatkan harta dari manapun. Ini man'in wa had. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum.